Konsultasi Syariah. Anjuran bergembira dengan datangnya Ramadan. Pertanyaan: adakah anjuran untuk bergembira ketika datang Ramadan? Adakah hadis yang menunjukkan keutamaan bergembira ketika datang Ramadan? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Terdapat satu hadis yang sangat terkenal dan banyak dikutip para khatib ketika kultum awal-awal Ramadan. Hadis itu menyatakan, siapa bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Banyak penceramah begitu antusias menyampaikan hadis ini, tanpa tahu dari mana sebenarnya teks ini berasal. Anda bisa perhatikan, hampir tidak ada penceramah yang menyampaikan sumber dan rujukan seusai mengutip hadis ini. Karena memang hadis ini tidak dijumpai di kitab-kitab hadis. Ada yang mengatakan bahwa hadis dengan teks seperti di atas itu terdapat dalam kitab Durratun Nasihin, karya Utsman bin Hasan Al-Khubawi. Kitab ini tergolong kitab favorit para kiai, guru ngaji, para ustadz, terutama mereka yang kurang peduli dengan keotentikan hadis. Karena dalam kitab ini terdapat banyak hadis yang bombastis. Cerita masalah gaib yang mendetail, amal-amal kecil, sederhana, namun dihargai dengan balasan yang sangat besar dan berlipat ganda. Hanya saja, para ahli hadis menilai kitab ini sebagai kitab bermasalah. Pasalnya, kitab ini selain dipenuhi dengan hadis dhaif dan palsu atau maudhu, kitab ini juga dipenuhi hadis yang statusnya la asla lahu atau tidak ada sumbernya. Derajat hadis la asla lahu jauh lebih parah daripada hadis palsu. Karena hadis dengan status semacam ini tidak memiliki sanad dan sama sekali tidak ada sumber kitab hadis yang mencantumkannya. Berbeda dengan hadis palsu, hadis ini masih memiliki sanad. Hanya saja, dalam sanadnya terdapat perawi pendusta sehingga statusnya hadis palsu. Ringkasnya, hadis ini tidak perlu dihiraukan karena sama sekali bukan hadis. Ceramah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah wajibkan kepada kalian puasa di bulan ini. Di bulan ini akan dibukakan pintu-pintu langit dan ditutup pintu-pintu neraka, serta setan-setan nakal akan dibelenggu. Demi Allah, di bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang terhalangi untuk mendulang banyak pahala di malam itu, berarti dia terhalangi mendapatkan kebaikan. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Syekh Abdullah Al-Fauzan mengatakan, dalam hadis ini, terdapat kabar gembira bagi para hamba Allah yang soleh dengan datangnya bulan Ramadan yang diberkahi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat akan kedatangan Ramadan. Dan ini bukan hanya berita semata, namun maknanya adalah kabar gembira bagi mereka dengan adanya masa yang agung yang selayaknya dimuliakan oleh orang-orang soleh yang menyisingkan lengan untuk beramal. Karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa di bulan Ramadan Allah telah siapkan banyak kebaikan bagi para hambanya, berupa sebab untuk menggapai ampunan dan ridhonya. Sebab ini banyak sekali. Karena itu, siapa yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, berarti dia telah diharamkan untuk mendapatkan banyak kebaikan. Ahadis siyam, ahkam wa adab. Hanya saja, sebagai catatan, dalam khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak menyampaikan adanya fadilah tertentu bagi orang yang bergembira menyambut kedatangan Ramadan. Menambahkan adanya fadilah tertentu tanpa dalil tentu termasuk berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berlindung dari hal ini. Demikian, Allahu A'lam.